Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, guna mengurangi beban tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi yang menurutnya telah overload, maka sengketa pemilu kada sebaiknya diserahkan kepada lembaga peradilan lainnya dengan syarat payung hukumnya dipersiapkan secara matang, serta tikus-tikus yang menggerogoti kepercayaan dan kewibawaan lembaga peradilan selain MK di tanah air telah disingkirkan. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, secara struktur kelembagaan, siapa yang idealnya menyidangkan perkara pemilu kada selain Mahkamah Konstitusi? Kita ini punya sistem peradilan, ada lembaga peradilan mulai dari bawah sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Nah, kalau lembaga peradilan itu, rumah yang namanya lembaga peradilan itu banyak tikusnya, ya kita bersihin aja tikus-tikus itu gitu loh. Kita kembalikan aja, kita perkuat bahwa nanti masih ada maling di situ, masih ada gratifikasi, masih ada proses suap-menyuap di Mahkamah Agung. Ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan kita bersihin, suruh KPK-nya kerja lebih keras, kejaksaan, kepolisian kerja lagi lebih keras kayak gitu. Tapi kita tata ulang, kita kembalikan lagi fungsi-fungsi itu gitu. Tapi paling tidak ke depan kita mungkin masih akan menghadapi masalah dan dampak negatif dari ketidakpuasan pemilih di pusat dan daerah jika jagonya kalah dalam pemilihannya, Pak. Sangat mungkin, banyak yang diantaranya tuh kenal secara pribadi, sehingga kalau kalah, tidak terima, itu betul-betul tidak terima dan melibatkan emosi gitu. Beda halnya dengan pilpres atau pilek legislatif ya, untuk memilih DPR, DPR pusat atau DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu jarak emosionalnya itu jauh gitu. Sehingga kalau kalah, ya udahlah kalah gitu, gak ada, begitu saja. Nah, pilek itu agak lebih dekat dibandingkan pilpres, karena apa? Pilek itu umumnya kan calon legislatif, calon anggota DPR pusat itu orang-orang yang dari daerah dapil yang bersangkutan gitu. Saya asal saya Madiun, misalnya saya jadi calon legislatif untuk DPR pusat dari dapil Madiun. Banyak orang yang kenal pribadi dengan saya, jadi kalau saya kalah, emosional juga gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.